نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوات الإيمان أعزنا الله إياكم kita melanjutkan pelajaran kita insyaallah baca kitab Ithaful Qari bi Ta'liqat ala Syarh Sunnah lil Imam Al-Barbahari karya Syekh Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah taala. Dan kita masuk pada bab yang baru. Qala Al-Allamah Shalih bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, la yatimmu islamu abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman. Tidak sempurna Islam seorang hamba. Tidak sempurna Islam seorang hamba sampai seorang itu muttabi'an, menjadi seorang yang mengikuti, seorang yang ittiba, mengikuti ajaran Rasulullah alaihi salatu wassalam, musaddiqan, dan membenarkan, musliman, serta pasrah diri. Dengan ajaran yang dibawakan oleh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang dibawa melalui para sahabat beliau ridwanullah alaihim ajma'in. Qala al-Imam al-Barbahari rahimahullah wa'lam rahimakallah. Dan ketahuilah, semoga Allah merahmati dirimu, annahu la yatimmu islamu abdin, sesungguhnya tidak sempurna, tidaklah sempurna Islamnya seorang hamba. Hatta yakuna muttabi'an, sampai dia menjadi seorang yang mengikuti sunnah, ittiba, ajaran Rasulullah alaihi salatu wasalam, musaddiqan, dan sampai dia membenarkan semua ajaran sunnah Rasulullah alaihi wasallam, wa musalliman, dan sampai dia betul-betul menerima, pasrah terhadap apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Syekh Shalal Fauzan, hafizahullah, hadza tatimmun lil kalam as-sabiq. Ini sebagai penyempurna perkataan beliau yang sebelumnya. La yatimmu islamu 'abdin hatta yakuna muttabi'an musaddiqan musliman. Tidak sempurna seorang Islam seorang hamba sampai dia mengikuti sunnah, betul-betul Aila mubtadi'an, bukan berbuat bid'ah. Kalau berbuat bid'ah berarti Islamnya masih belum sempurna. Kalau berbuat bid'ah berarti dia belum sempurna Islam. Musaddiqan la syakan au mutaraddidan. Dia harus musaddiqan, mempercayai, membenarkan. Tidak boleh ragu dan bimbang. Wa musalliman, ya'ni musalliman lil kitab wa sunnah. Dia menerima sepenuhnya ajaran al-kitab wa sunnah. Dia tidak ragu, tidak bimbang. Tapi dia pasrah. Mengatakan sami'na wa ata'na ketika Rasulullah SAW memerintahkan demikian-demikian. Li'anna hadhil umura mahalu taslimin. Karena perkara ini semua itu adalah mahalu taslim. Tempatnya pasrah diri. Kalau sudah datang dari Rasulullah SAW demikian, kalau sudah datang ajaran dari Allah SWT ketentuannya seperti ini, Rasulullah SAW bersabda seperti ini, yang ada cuma satu, taslim. Laisat mahala jidalin, bukan tempatnya untuk membantah. Tapi kan demikian, bukan. Ya. Innama qawla al-mu'minin idza ju'a ila Allah wa rasulih an yaqulu, ya, an yaqula sami'na wa ata'na. Hanyalah ucapan orang-orang yang beriman, idza ju'a ila Allah wa rasul ay yaqulu sami'na wa ata'na. Jawabannya cuma satu, kami dengar, kami taat. Nusallimu lillahi wa li rasulih sallallahu. Jawabannya cuma kami menerima pasrah kepada Allah. Kami menerima apa yang Rasulullah SAW tetapkan. Wala nujadilu fi hadzal amr, tidak membantah dalam perkara ini. Au nudli bi ra'yina, atau kita bersandar dengan pendapat kami, pendapat kita. Menurut kami seperti ini. Ketika disampaikan ini hadisnya seperti ini. Ini ayatnya demikian. Kok kemudian ada yang mengatakan, tapi menurut kami, pendapat yang kami pegangi demikian-demikian. Subhanallah, ini berarti belum sempurna Islamnya seorang hamba. Nah, seorang muslim, dia akan pasrah, patuh, tunduk, taslim. Ya, tidak boleh apa? Dia menolak, membantah sabda Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kama yaqulun ma'a kalamillahi wa kalami rasulihi. Sebagaimana mereka mengatakan ini pendapat kami demikian. Ya. Dibandingkan pendapat Allah atau firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka ingin membantah, menyejajarkan perkataannya dengan firman Allah azza wa jalla dan rasulnya. Maka bukan demikian seorang muslim. Ya, bukan demikian seorang muslim. Tapi seorang muslim ketika ada sabda Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW demikian, mereka langsung tunduk, patuh, taat, ya, tanpa ada membantah, jidal, menolaknya apalagi. Kemudian kata Al-Imam Al-Barbahari rahimahullah, kita lanjut di matan, faman za'ama, barang siapa yang mengaku-ngaku, annahu qad baqiya syai'un min amril Islam, mengaku-ngaku bahwasannya masih ada tersisa dari urusan Islam ini, lam yakfinahu ashabu Rasulillah alaihi salatu wasalam, yang belum dicukupi oleh para sahabat Rasulullah alaihissalatu wassalam. Masih ada tersisa yang tidak disampaikan oleh para sahabat. Masih ada tersisa ajaran yang kurang oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, faqad kadzabahum, barang siapa yang menuduh demikian, mengaku demikian, maka sungguh dia telah kadzabahum, telah mendustakan para sahabat. Ya. Mengatakan ini masih ada ajaran Islam yang tersisa yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Ini masih ada perkara yang dimunculkan sekarang yang tidak diajarkan oleh para sahabat. Maka pemikiran seperti ini yang mengatakan bahwasanya ajaran-ajaran yang sekarang mereka munculkan yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, sehingga mereka sekarang munculkan, kenapa? Karena para sahabat masih kurang, karena para sahabat masih belum lengkap menyampaikannya kepada kita, sehingga kita sekarang mengada-ada satu hal. Barang siapa yang mengatakan demikian, faqad kadzabahum, berarti dia telah mendustakan para sahabat. Ya, wa kafa bihadza furqatan wa ta'nan alaihim, cukup ini sebagai bentuk perpecahan dan celaan kepada para sahabat. Dan ini konsekuensinya berbahaya. Ketika ada seorang memunculkan bid'ah, memunculkan hal baru dalam agama yang tidak pernah dicontohkan dan diajarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in, maka ini akan menimbulkan furqah, perpecahan. Akan menimbulkan celaan kepada para sahabat, dan hukum mencela para sahabat termasuk perbuatan dosa besar. Nah, oleh karena itu ini diantara konsekuensi jelek perbuatan bid'ah yang diadakan yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, kita baca syarahnya, kata Syekh Shalal Fauzan, aiman za'ama anna sahabata qassaru fi bayanil haq. Kata Syekh Shalal Fauzan, barang siapa yang mengaku-ngaku atau menuduh kalau para sahabat itu kurang di dalam menjelaskan kebenaran, wa tawdhihi, kurang di dalam menyampaikan kebenaran, wa hamlihi linnasi ani Rasul alaihi salatu wasalam, dan juga menuduh para sahabat itu kurang dalam membawa amanah ilmu kepada manusia, amanah ilmu dari Rasulullah alaihi salatu wasalam. Wa yaz'um anna lahu majalan an yatakallam aw yudhifa syai'an, sehingga dia mengatakan kalau dirinya ini berhak, punya kesempatan boleh berbicara atau boleh menambah-nambahi dalam agama ini. Ya, ini para sahabat enggak mengajarkan demikian. Para sahabat itu dalam keadaan tidak mengajarkan perkara ini. Mereka kurang dalam mengajarkan hal ini. Adapun saya nambahkan. Saya sekarang menambah-nambahi yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Yang dimaksud di sini perbuatan bid'ah sebenarnya. Perbuatan yang enggak pernah ada contohnya. Barang siapa yang menuduh demikian kepada para sahabat, fahadha yuridu syarra binnas, orang ini menginginkan kejelekan untuk manusia. Ya, agar manusia mengikuti jejaknya dalam berbuat bid'ah, agar manusia mengikuti prinsipnya dalam menambah-nambahi agama ini yang tidak diajarkan oleh para sahabat, agar manusia barakallahu fikum itu menyangka para sahabat ini masih kurang dalam menyampaikan Islam, sehingga sekarang kita tambahi, sekarang kita sempurnakan. Subhanallah. Ya, maka ini adalah hakikatnya orang tersebut menginginkan kejelekan para manusia. Jadi seorang yang berbuat bid'ah, seorang yang mendakwahkan kepada kebid'ahan, hakikatnya mereka ini menginginkan keburukan dan kejelekan buat manusia. Bagaimana tidak? Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah." dalam hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, dan sejelek-jelek perkara, kata Rasulullah SAW, syarrul umur, sejelek-jelek perkara itu adalah muhdatsatuha, perkara yang diada-adakan dalam agama. Ya. Paling jelek. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap-tiap yang bid'ah itu sesat. Ya. Sehingga orang yang menginginkan kebid'ahan tersebar di tengah manusia yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat, maka orang ini berarti menginginkan kejelekan pada manusia. Li'anna sahabata radhiyallahu anhum ma taraku mimma sami'u min ar-rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat, mereka tidak pernah meninggalkan apa-apa yang mereka dengar langsung dari Rasulullah alaihi salatu wasallam. Para sahabat tidak pernah menyembunyikan, tidak pernah meninggalkan perkara yang mereka telah dapatkan dari Rasulullah SAW, kecuali sudah disampaikan semua, kecuali sudah diajarkan semua kepada murid-muridnya. Ya, nggak ada disembunyi-sembunyi oleh para sahabat, nggak ada yang disimpan-simpan oleh para sahabat, semua sudah diajarkan kepada manusia. Barakallahu fikum. Ya, tidak pernah mereka menyembunyikan sesuatu. Ya, aw ra'awhu syai'an illa balaghuhu lil umma bi amanah. Atau tidaklah para sahabat memandang, melihat satu perkara. Ya, yang terjadi terkait apa? Sunnah Rasulullah alaihi salatu wasallam, illa balaghuhu lil umma. Kecuali para sahabat menyampaikannya kepada umat. Bi amanatin, dengan penuh amanah. Wabayyanuhu lil ummah, mereka pasti menjelaskan kepada umat. Subhanallah, khatali man anzinallahu yakum, ini sudah menjadi prinsip para salaf. Bahwasanya para sahabat itu orang-orang terbaik yang mana mereka begitu amanah dalam menyampaikan ilmu agama dari Rasulullah SAW. Ya, mereka orang-orang terbaik yang senantiasa mengajarkan kepada kita segala apa yang mereka telah pelajari dari Rasulullah SAW. Gak ada yang terluput. Ya, gak ada yang mereka sembunyikan. Karena memang para sahabat itu adalah makhluk Allah yang Allah pilih, sengaja Allah pilih untuk menemani nabinya. Yang sengaja Allah pilih untuk menjadi sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini sebagaimana yang diucapkan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Inna Allaha nadhara fi qulubil ibad fa wajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairu qulubil ibad. Ya. Sesungguhnya Allah azza wa jalla itu melihat ke dalam hati-hati para hamba. Kemudian Allah mendapati hati yang terbaik itu adalah hatinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Untuk apa? Fastafahu li nafsi. Allah kemudian memilih menjadi kekasih Allah, dipilih agar menjadi nabi dan rasul alaihi salatu wasallam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu selanjutnya, ya. Fabata'athahu bi risalati, sehingga Allah mengutus Nabi Muhammad sebagai apa? Rasul. Jadi Nabi Muhammad menjadi rasul itu bukan kemauan Nabi SAW, tapi pilihan Allah, atas pilihan Allah. Karena memang beliau adalah hati yang paling baik, hati yang paling sempurna. Selanjutnya, thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Setelah itu Allah Azza wa Jalla melihat kepada hati-hati para hamba-hamba sesudah hati Muhammad SAW. Ya, siapa lagi yang hati-hati yang terbaik? Manusia-manusia yang mana yang terbaik setelah hatinya Nabi Muhammad SAW? Fawajada quluba ashabihi khairu qulubil ibad. Kemudian Allah mendapati hati-hatinya para sahabat Nabi SAW sebagai hati-hati yang terbaik. Ya, faja'alahum wuzara nabiyyih. Kemudian Allah menjadikan para sahabat sebagai menteri-menteri dari nabinya. Jadi para sahabat menjadi sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam itu bukan kebetulan. Ya. Menjadi sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah faktor pilihan. Siapa yang milih? Allah azza wajalla. Kenapa dipilih? Karena mereka orang terbaik. Karena para sahabat orang yang hatinya paling baik, paling bagus. Ya. Sehingga Allah memilih para sahabat untuk menjadi wuzara'a nabiyyih. Para menteri-menteri yang membantu nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuqatiluna 'ala dini, mereka itu yang berjuang dalam membela agama Allah azza wa jalla. Fadali mana azinallahu yakum. Sehingga para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu orang pilihan. Kalau orang pilihan berarti orang yang sangat amanah, orang yang sangat jujur, orang yang sangat ya, jujur dalam menyampaikan ilmu yang mereka langsung dengarkan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka itu adalah wuzara, para menterinya. Ya. Yang mendengar langsung ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, para sahabat langsung menyampaikan kepada murid-muridnya dari kalangan tabi'in. Ya, enggak ada yang disembunyi-sembunyi. Enggak ada yang disimpan-simpan. Ya, tidak ada. Tapi mereka orang yang betul-betul amanah. Ya. Wabayyanuhu lil ummah. Mereka senantiasa menjelaskan kepada umat, enggak ada yang disembunyi. Enggak ada yang disimpan. Ya, enggak ada yang dikhianati sama mereka. Jadi ini kedudukan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in begitu mulianya. Ya, oleh karena itu apa? Kita harus meyakini, ya, keyakinan kita tentang sahabat-sahabat Rasulullah SAW, ya, bahwasanya mereka adalah manusia terbaik, orang-orang yang memang Allah pilih, ya, untuk menjadi sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian untuk menyampaikan agama Allah sebagai bentuk penjagaan terhadap agama Allah, Allah memilih hati-hati para sahabat untuk melanjutkan estafet dalam dakwah Rasulullah SAW kepada generasi berikutnya. Ya, dalam keadaan apa? Walidzalika yuqaddamu tafsiru as-sahabati ala tafsiri ghairihim. Sehingga para ulama senantiasa mengedepankan, mengutamakan tafsirnya para sahabat, ya, tafsir Al-Quran dibandingkan tafsir selain mereka. Kenapa? Li'annahum talamidzur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena para sahabat adalah murid-muridnya Rasulullah. Ya, para sahabat adalah apa? Murid-muridnya Rasulullah alaihi salatu wasallam yang mendengarkan langsung dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Baik. Qala wa sami'uhu minhu sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Para sahabat juga yang langsung mendengar dari Rasulullah SAW Al-Quran. Ya, tafsirnya demikian, ayat ini turun, kejadian demikian. Makna daripada ayat ini demikian-demikian, kejadiannya demikian-demikian. Ya, mereka mengalami, mereka ngerti satu demi satu dari ayat. Langsung mendengar dari Nabi SAW. Sehingga kalau para sahabat sudah menafsirkan demikian, maka langsung wajib untuk diterima. Ya. Kenapa? Karena mereka orang yang paling tahu tentang Al-Qur'an Karim. Wa sami'u minhul ahadits, dan para sahabat juga mendengarkan hadis-hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang menyampaikan hadis kepada kita para sahabat. Sehingga kita tahu hadis tentang ini, hadis tentang salat, hadis tentang puasa, hadis tentang ya, ibadah ini, ibadah itu, tata cara ibadah ini, ibadah itu. Kita tahunya dari siapa? Dari para sahabat Nabi radhiyallahu anhu majma'in. Sehingga mereka orang yang betul-betul ya, memiliki keistimewaan. Barang siapa yang mencela para sahabat, ya, maka mereka itu hakikatnya sedang mencela Islam, mencela ajaran Islam yang sedang dibawa oleh mereka. Ya, oleh karena itu dalam hadis Nabi SAW melarang kita mencela, mendiskreditkan para sahabat. La tasubbu ashabi, jangan kalian mencela sahabat-sahabatku. Ya, fa wallazi nafsi biyadihi, Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, lau anna ahadakum anfaqa mithla uhudin dhahaban. Ya, ma balagha muddahihim wala nasifa. Demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangannya, kalau seandainya salah seorang kalian berinfak satu gunung Uhud berupa emas, maka itu tidak akan sebanding dengan infaknya para sahabat yang dua genggam kurma begini. Satu mud. Jangankan satu mud, nasifah setengah mud enggak akan bisa menyamai. Ya, kalau para sahabat Abdullah bin Umar, Abu Hurairah, Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan berinfak kurma satu genggam begini. Satu genggaman tangan kurma. Kemudian kalau kita berinfak satu gunung Uhud berupa emas, itu enggak bisa menandingi. Ya, kenapa? Karena ketakwaan mereka, keimanan mereka yang begitu mulia. Sehingga sampai bobot ibadah mereka, ya, itu enggak bisa tertandingi oleh generasi belakangan. Ya. Kualitas amal ibadah mereka tidak akan mungkin bisa disamai dengan generasi-generasi belakangan seperti kita semua. Sehingga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita, jangan sekali-kali mencela mereka. Jangan sekali-kali menjelekkan mereka. Ya, kalau mencela mereka sama saja mencela agama Islam. Mencela mereka sama saja memutus mata rantai ilmu. Ya, orang-orang Syiah Rafidhah yang mencela para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in, hakikatnya mereka itu bukan ingin mencela pribadi-pribadi para sahabat. Tapi yang mereka inginkan adalah apa yang dibawa oleh para sahabat, yaitu agama Islam. Ya, agama Islam. Barakallahu fikum, ya, sehingga para sahabat saking mulianya, ya, saking mulianya kedudukan mereka sampai-sampai kita dilarang mencela, menghina, mengejek mereka. Ya. Kenapa? Karena mereka adalah orang-orang yang menyampaikan ilmu. Menyampaikan ilmu kepada kita semuanya dari Rasulullah SAW. Ya. Kita enggak akan mungkin bisa melihat langsung atau mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Enggak akan mungkin. Ya, generasi belakangan enggak akan mungkin bisa mendapatkan ilmu langsung dari Rasulullah SAW. Ya. Dapatnya dari mana? Dari para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, sehingga mereka lah para sahabat yang menjadi sandaran di dalam kita menuntut ilmu. Barakallahu fikum. Ya. Wa sami'u minhul ahadis. Para sahabat mendengar hadis-hadis langsung dari Rasulullah SAW. Wa sami'u minhu bayan al-Qur'an. Para sahabat juga mendengar langsung bagaimana tafsirnya Al-Qur'an yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Wa ra'au 'amalahu sallallahu alaihi wasallam. Demikian juga para sahabat itu juga melihat langsung amaliyahnya Rasulullah SAW. Bagaimana Rasulullah SAW sholat, bagaimana Rasulullah SAW berjihad, bagaimana Rasulullah SAW berjual beli, bagaimana Rasulullah SAW dalam bermuamalah dengan tetangga, bagaimana Rasulullah SAW di dalam menjalankan aktivitas ini dan itu. Ya, para sahabat yang menukilkan, fanaqaluhu dzalika bi amanah. Mereka menukilkan itu semuanya disampaikan kepada kita dengan penuh amanah. Fahum lam yatruku syai'ah. Mereka enggak ada menyembunyikan sedikit pun. Para sahabat enggak ada yang menyimpan-nyimpan. Ya. Tidak pernah ada yang ditinggalkan. Semua disampaikan, semua sudah dijelaskan. Nah, ketika ada orang yang sekarang membuat bid'ah. Gitu ya. Ada orang yang memunculkan satu ibadah, satu tata cara beragama. Ya, apakah dalam hal akidah, apakah dalam hal ibadah, apakah dalam hal ya ucapan, ya lisan, zikir dan seterusnya yang tidak pernah diajarkan oleh para sahabat. Nah, berarti mereka telah mendustakan para sahabat. Ya, mereka telah mendustakan para sahabat ketika mereka berbuat bid'ah. Ya, mengada-ada satu amalan atau keyakinan yang enggak pernah diajarkan oleh para sahabat. Tidak pernah diajarkan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat, maka mereka berarti telah menuduh para sahabat telah berdusta. Ya, kata beliau, "Faman za'ama annahum qassaru wa taraku syai'an lam yuballighuhu fa innahu kadzdzab muftar." Barang siapa yang menuduh kalau mereka para sahabat itu meninggalkan satu perkara, ya, yang para sahabat tidak sampaikan, maka berarti dia telah berbuat kadzab. Dia adalah seorang pendusta, mufterin, seorang yang berbohong, dhalun mudillun. Ya, dia telah apa? Sesat dan menyesatkan. Ya, wa kafa bihadza furqatan ta'anan alaihim. Kita lihat di matan, cukup ini sebagai apa? Perpecahan. Jadi orang kalau berbuat bid'ah, dia sudah membuat perpecahan. Ya, tapi kalau ada orang ingin kembali kepada sunnah, mengikuti sunnah-sunnahnya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajmain, maka mereka ini sedang mengadakan persatuan, mengajak kepada persatuan. Tapi kalau mereka mengadakan satu perkara yang tidak pernah para sahabat ajarkan, maka mereka telah berbuat furqah. Ya, perpecahan. Wa ta'anan alaihim, dan telah menuduh ini sahabat, berarti khianat. Para sahabat berarti tidak amanah. Ya, tidak menyampaikan hal ini. Ini baik. Kenapa para sahabat tidak ajarkan? Karena para sahabat menyembunyikan ilmu. Kenapa para sahabat tidak ajarkan? Karena para sahabat itu khianat. Tidak mengajarkan apa yang Rasulullah SAW ajarkan. Subhanallah. Ya, ini keyakinan yang dalun mudilun. Mudilun. Fahuwa mubtadi'un dalun mudil. Maka berarti ini adalah seorang mubtadi. Ahlul bidah. Dalun yang sesat, mudilun yang menyesat. Muhdithun fil Islam ma'ilaysa minhu. Dia telah mengada-ada. Mengada-ada satu ajaran di dalam Islam yang bukan bahagian dari Islam. Ya, karena Islam sudah sempurna, Islam sudah disampaikan semua oleh para sahabat Nabi Ridwanullah alaihi majma'in. Ya, enggak ada yang terluput, enggak ada yang disembunyikan. Kalau ada yang mengada-ada, memunculkan hal yang baru yang enggak pernah diajarkan oleh para sahabat, berarti dia ya dzambillah adalah seorang yang mubtadi'un, ahlul bidah, dhalun mudillun, yang sesat dan menyesatkan. Ya. Yushakkikun nas, membuat keraguan di tengah manusia, fi dinillah, dalam agama Allah. Ya, wa fi hamalatihi min sahabati Rasulillah alaihi salatu wasalam. Ya, dan juga di dalam apa? Menuduh, ya, sikap amanah para sahabat Nabi Ridwanullah ajmain yang telah membawa ilmu ini dari Rasulullah SAW. Wa huwa yukhawwinu sahabah. Berarti orang ini, ahli bidah ini, telah menuduh sahabat sebagai pengkhianat. Hadirin ya ikhwah, barakallahu fikum. Kalau menuduh para sahabat sebagai pengkhianat, maka ini berarti celaan yang sangat-sangat berbahaya. Ya, ini konsekuensi buruk dari perbuatan bidah. Ya, menuduh para sahabat berkhianat. Tadi sudah didengarkan bersama bahwasanya mencela para sahabat Nabi itu termasuk perkara yang sangat diharamkan. Ya, Rasulullah SAW mengharamkan kita mencela para sahabat. Apalagi sampai menuduh para sahabat pengkhianat. Menuduh para sahabat tidak amanah. Ya. Maka ini kama hiya tariqatu ahlil bidah. Ini jalannya ahlul bidah. Para ahlul bidah secara tidak langsung, sadar atau tidak sadar, mereka ini telah menuduh para sahabat sebagai pengkhianat, dan ini termasuk dosa besar. Ya, dosa besar. Yukhawwinuna sahaba, menganggap para sahabat khianat. Wa yattahimunahum. Menuduh, ya, para sahabat ini sebagai orang-orang yang tidak jujur, ya, orang-orang yang tidak amanah. Min ajli an yusqitul wasita bainana wa baina Rasulullah sallallahu, ya, untuk tujuan menggugurkan perantara antara kita dengan Rasulullah sallallahu. Ini para sahabat. Orang Syiah, mereka mencela para sahabat, bahkan mengkafirkan, ya, menjatuhkan seluruh mayoritas sahabat kecuali cuma berapa orang saja. Ya, kecuali sedikit. Berapa? Bisa dihitung dengan jari. Yang sisanya dikafirkan semua. Kenapa orang Syiah melakukan tindakan yang seperti ini? Karena mereka ingin memutus mata rantai ilmu. Ya, karena para sahabat adalah orang-orang yang membawa ilmu kepada kita, menyampaikan ilmu kepada kita. Ya, kalau terang-terangan mau mencela Rasulullah SAW, mereka enggak bisa. Kalau terang-terangan mereka ingin memutus mata rantai ilmu, mereka enggak bisa. Tapi ketika mereka bersiasat dengan menjatuhkan pribadi-pribadi para sahabat, ya, tapi yang mereka maukan sebenarnya adalah untuk menjatuhkan agama Islam. Ya, akan tapi ikhwat dari mana azanulayakum, ya, yang seperti ini Allah Azza wa Jalla yang menjaga agama Islam itu sendiri. Ya, sehingga apa yang mereka lakukan itu tidaklah kembali kejelekannya kecuali kepada mereka. Yuriduna liyudfi'u nurallahi bi afwahihim. Wallahu mutimmu nurihi walau karihal kafir. Mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut-mulut mereka. Tapi apa? Allah tidak peduli. Allah tetap menyempurnakan cahaya Islam. Allah tetap menyampaikan da'watul haq. Ya, walaupun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ya, adalah ajaran Islam. Alhamdulillah, terus tersebar dan tersebar dengan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Fayajibul hadzaru min haula, maka wajib kita waspada dengan mereka-mereka ini. Wa anna'lama qadra sahabati wa makanatuhum ridwanullahi alaihim ajma'in, dan wajib kita untuk senantiasa mengetahui kedudukan para sahabat, kemuliaan mereka para sahabat yang begitu mulia yang harus kita agungkan, ya, karena mereka kebaikan dan jasanya tidak mungkin akan bisa terbalaskan, ya, kepada Islam dan kaum muslimin. Allah alam suwab, mungkin yang bisa dibahas pada malam hari ini. Bismillah, dilanjut di waktu yang akan datang. Sallallahu alaihi wasallam.